Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah belajar tauhid adalah tentang ar-ruqyah, yaitu jampi-jampi. Ar-ruqyah yaitu bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit supaya sembuh. Bacaan ini diperbolehkan selama tidak ada kesyirikan. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dahulu meruqyah di zaman jahiliyah. Maka kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah ini? Rasulullah SAW bersabda, perlihatkanlah kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Sesungguhnya ruqyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ruqyah yang tidak ada kesyirikan seperti ruqyah dari ayat-ayat Al-Quran, dari doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, dan ini lebih utama, atau dengan doa-doa yang lain yang diketahui kebenaran maknanya baik dengan bahasa Arab maupun dengan selain bahasa Arab. Kemudian hendaknya orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah meyakini bahwasanya ruqyah hanyalah sebab semata, tidak berpengaruh dengan sendirinya, dan tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut. Seorang muslim mengambil sebab dan bertawakal kepada zat yang menciptakan sebab tersebut, yaitu Allah SWT. Ruqyah yang mengandung kesyirikan adalah jambi-jambi atau bacaan yang mengandung permohonan kepada selain Allah, entah kepada seorang jin ataupun seorang wali sekalipun. Biasanya disebutkan di situ nama-nama mereka. Tidak jarang jampi-jampi seperti ini dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan nama-nama Allah atau dengan kalimat yang berasal dari bahasa Arab. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk mengelabui orang-orang yang jahil dan tidak tahu. Ruqyah yang mengandung kesyirikan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, Innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat-jimat dan juga pelet adalah syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itulah halaqah yang ke-11 dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaramu Abdullah Rai.